Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua ini melihat muamalah yang terjadi pada bank-bank syariah. Dan sudah kita sebutkan tadi salah satu produk atau muamalah yang ada pada bank syariah tersebut, yaitu murabahah, yang kita sampai kepada sebuah kesimpulan bahwasanya hakikat dari jual beli itu adalah al-qard, pinjam meminjam dengan adanya bunga. Adapun jual beli itu hanyalah sebagai penutup, kamuflase. Dan yang seperti ini, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, adalah bentuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa riba, maka ini termasuk riba dan termasuk kabirah min kabairiz dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar. Naam. Adapun solusinya sudah kita sampaikan. Solusinya tadi sudah kita sampaikan. Kalau memang akan melakukan ya jual beli yang sesuai dengan syar'i, ya seperti tadi itu, ada syarat yang harus terpenuhi. Misalnya ada yang menjawab, alhamdulillah di bank kami sudah seperti itu. Tapi tunggu dulu, apakah produk-produk yang lain juga apa sudah sesuai dengan syariat? Karena saya sampaikan tadi, produk-produknya itu sangat apa banyak. Sehingga untuk menilai permasalahannya sudah diberi label syariah. Kalau ingin mengatakan itu syariah, semua produk harus dilihat, semua produk harus dinilai, semua produk harus dihukumi. Ya. Dan itu yang saya sampaikan, ya, kita tidak bisa membahas seluruh ya produk-produk yang ada. Ya, namun tadi kita sebutkan bosnya murabahah adalah produk unggulan dari bank-bank apa? Syariah, karena itu dianggap sebagai produk yang tidak berisiko, ya. Ya, memang tidak berisiko karena meminjamkan uang kembali lebih apa? Besar. Risikonya adalah ya tidak bisa membayar, itu saja. Tapi tetap akan dicari, ya. Dan bisa dikatakan sangat kecil resikonya, atau tidak ada resiko bagi pihak bank. Sekarang kita masuk pada ya, produk yang lain, yaitu produk yang disebut sebagai mudharabah. Sekali lagi, pihak bank syariah memakai lafaz dan istilah syariat, mudharabah. Seharusnya kewajiban bagi pihak bank atau siapapun yang akan melakukan akad mudharabah harus mengetahui hakikat akad tersebut secara syariat. Harus mengetahui ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Ya. Sehingga muamalah tersebut menjadi muamalah yang sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan bukan menjadi muamalah yang menyelisih syariat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan itu raddun, tertolak. Dan amalan yang dimaksud masuk di dalamnya ibadah dan masuk di dalamnya apa? Muamalah, seperti kita sebutkan tadi. Masuk di dalamnya apa? Muamalah. Ya. Yeah. Sehingga di sini pada waktu yang terbatas ini kita sedikit mengingatkan tentang ya mudharabah itu hakikat syariat bagaimana. Ya. Suatu akad mudharabah, suatu muamalah mudharabah itu akan terwujud ya jika ada ya 5 perkara. Ini adalah pilar-pilar terjadinya mudharabah. Yang pertama adalah ya adanya modal, ra'sul mal. ra'sul mal, ada modal. Kemudian yang kedua, ada pekerjaan, ada amal, ada pekerjaan. Yang ketiga, ya, adanya ribah, keuntungan atau laba. Kemudian yang keempat, adanya dua orang yang melakukan akad. Yang pertama adalah sahibul mal, pemilik modal, dan yang kedua adalah yang mengelola modal atau mudharib. Istilahnya adalah mudharib atau amil, sebagai amil, pengelola modal. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, adanya akad. Adanya akad. Nah, kalau lima-limanya ada, atau lima-limanya ini ya terbahas ada, maka inilah yang disebut sebagai akad apa? Mudharabah. Muamalah mudharabah mesti tidak lepas dari ini. Adanya sahibul mal, pemilik mal, dan yang mengelola mal tersebut, harta tersebut. Ini namanya aqidan. Sahibul mal dan mudharib atau amil. Di situ mesti ada modal yang diberikan. Mesti di situ ada amal, ada pekerjaan. Kalau sudah ada pekerjaan, ada modal, diharapkan ada apa? Modal, laba atau ribah, keuntungan. Ya. Dan tentunya ini semuanya ya diwujudkan dengan adanya akad. Nah, dan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bagi Anda yang akan melakukan akad mudharabah ya, karena ini termasuk dari akad-akad yang disyariatkan ya, sebagai bentuk amal usaha untuk kita mendapatkan ya rizq al-halal, rezeki yang halal ya. Bagi Anda yang akan melakukan muamalah mudharabah ini, wajib untuk mempelajari secara detail mudharabah itu. Jangan hanya sekedar mendengar, oh ini mudharabah. Ya seperti seorang datang ke bank, ini mau milih yang mana, Pak? Mudharabah. Ya ya, mudharabah. Ini untuk mudharabah. Buat akad mudharabah. Kemudian dia tidak mengerti secara detail. Bagi Anda yang akan melakukan mudharabah, wajib untuk mengetahui ilmunya secara detail, karena al-ilmu qabla mada al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali ya. Dan ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, kita sedikit ya mengingatkan beberapa ketentuan-ketentuan ya yang ada pada ya lima perkara itu ya. Dan tidak kita sebutkan seluruhnya, namun sebagiannya saja ya, mengingat keterbatasan waktu ya. Seperti diantaranya ya, terkait dengan masalah al-amal, masalah kerja. Kita coba lihat ketentuan yang ada pada al-amal ya, kerja. Jadi kalau memang ada pekerjaan ya, harus ada pekerjaan. Pekerjaan itu harus pekerjaan yang halal. Itu diantara ketentuannya ya. Mudharabah kok ternyata amalnya apa? Amalnya, usahanya apa? Jual beli rokok sama jual beli, wah dulu, jangan dulu ya. Walaupun akadnya mudharabah, tapi amalnya apa dilihat dulu. Nah, apa amal yang dilakukan? Ini jual beli apa namanya? Ya. Ternyata jual belinya bukan jual beli yang ya, halal. Jadi ketentuannya, pekerjaan yang ada pada akad mudharabah itu harus pekerjaan yang halal. Harus pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang haram atau ya mustabih, yang syubhat. Tidak boleh itu. Karena kita diperintahkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang apa? Syubhat. Nah, kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya. Ya. Taib. Ya. Ini salah satu ketentuannya ya. Kemudian terkait dengan amal ya. Ini ada sesuatu yang terjadi ya. Terkadang ada orang yang mengambil modal, namun ternyata bukan dia yang amil ya. Bukan dia sebenarnya yang bekerja, malah dia kemudian mudharabahkan dengan pihak apa? lain. Ada atau tidak yang seperti itu? Ada, dan itulah yang terjadi di bank. Ya. Yang ada di bank tetap saja duduk di kursi pakai dasi. Ya kan? Dia enggak jualan apa-apa, enggak ada usaha apa-apa. Harusnya kan akad itu terjadi antara sahibul mal. Sahibul mal ini adalah ya apa namanya? Istilahnya apa? Nasabah ya. Nasabah bank yang datang kemudian menitipkan uangnya nabung. Uang yang ditabung itulah ya. Ya. Kan uang masuk. Bank itu ada uang masuk, ada uang keluar. Ini uang masuk. Ya. Dengan akad mudharabah. Akad mudharabah namanya. Harapannya adalah tentunya seharusnya ya pihak bank itu sebagai apa? Amil, sebagai pekerja. Namun kenyataannya dia tidak bekerja. Kenyataannya dia akan operkan ya uang itu, harta itu kepada pihak lain. Pihak lain. Inilah yang dimaksud dengan mudharabatul mudharib. Mudharib malah melakukan mudharabah dengan pihak apa? Lain. Dan untuk yang seperti ini ada ketentuan-ketentuan dalam syariat, ada batasan-batasan. Ya. Ini pembahasannya ya panjang ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Ya. Ya. Ini dulu beberapa ketentuan, dan ada ketentuan-ketentuan yang lain terkait dengan masalah modal. Modal itu atau amal itu harus ada kejelasan waktu, ya. Kemudian juga apa namanya? Yang lainnya beberapa ketentuan. Namun ini di antaranya, ya. Namanya amal, ya pekerjaan itu harus pekerjaan yang apa? Ya, yang jelas, ya, tidak haram, ya, tidak mustabih. Nah. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Nah, ya. Terkait dengan masalah laba, ya. Laba. Masalah laba. Yang namanya ya, mudharabah itu kan diharapkan ada keuntungan. Ada apa? Laba. Maka syariat ya di dalam nusus Alkitab was sunnah ya menetapkan banyak perkara yang kemudian para ulama ya menjadikan sebagai ketentuan-ketentuan dalam masalah laba ini. Bagaimana tentang pembagian laba ya? Di antaranya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, laba itu ketentuannya harus ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dua pihak, yaitu sahibul mal, pemilik mal, dan juga apa? Mudharib atau amil yang mengelola. Tidak boleh satu pihak memutuskan. Sudahlah kamu saja yang menentukan. Tidak bisa seperti itu. Harus duduk, harus sepakat ya. Harus disepakati oleh dua belah apa? Pihak ya. Seringkali ada muamalah-muamalah yang ya menimbulkan kerenggangan nanti di belakang hari karena tadi itu bermudah-mudah. Sudahlah kamu saja yang menentukan. Belakangan ternyata tidak apa? Ridho. Harus dua belah pihak. Kemudian di samping dua belah pihak yang menentukan dan menyepakati ya, laba itu nanti harus jelas. Dan bentuknya adalah prosentase. Bukan nominal angka. Tapi apa? Prosentase. Kalau sudah prosentase nanti kan ya dapatnya ya prosentasenya tetap namun nominalnya akan berubah-ubah ya atau tidak? Ya, tergantung untungnya ya seberapa besar kecilnya. Ya. Harus ada kejelasan. Kemudian di antara ketentuan yang lain, ketentuan yang terkait dengan masalah laba ya. Laba itu diberikan dibagi setelah ya modal tentunya. Ya. Maksudnya ya yang dibagi adalah laba. Yang dibagi adalah apa? Laba. Ya. Ya. Ya. Bukan modal yang dibagi nanti. Yang dibagi adalah apa? Laba. Realnya seperti ini. Yang namanya akad ya, mudharabah itu ya. Ada tiga kemungkinan nanti hasil akhirnya. Bisa jadi untung. Kapan diantara atau kapan dikatakan untung? Kalau ya uang yang kembali ini nanti lebih dari apa? Modal, kan demikian ya. Itu namanya untung. Atau kemungkinan yang kedua apa? Apa ikhwan? Biar tidak ngantuk. Impas ya. Sama ya. Kembali modal ya. Ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga apa? Rugi. Rugi pun ya macam-macam. Ada rugi besar, ada rugi apa? Kecil. Bisa rugi total, habis bis sudah. Ya. Habis bis, bis lagi ya. Apa namanya modal-modalnya termasuk juga apa namanya kiosnya misalnya contohnya terbakar misalnya itu habis total sudah. Atau dia rugi namun tidak apa? Total. Ya masih bisa ya dikembalikan sebagian modal. Ya. Nah, ketika kita lihat tiga jenis apa namanya kondisi mudharabah itu ya akan dibagi kepada dua pihak yang berakad yang melakukan akad kalau memang ada laba. Laba itu adalah kelebihan dari modal. Sudah kita tutup akad mudharabah ini kita anggap selesai hari ini. Ya, sekarang kita duduk hitung-hitungan. Kita berhitung. Ya. Modal kita adalah 1 juta. Oh ya. Ini alhamdulillah semua dikumpulkan ya. Ya. Ternyata terkumpul 2 juta. Alhamdulillah. Barokah, untung ya. Yang dibagi yang mana? Yang 2 jutanya atau yang 1 juta saja? Yang 1 juta, ini modalnya kembali. Kamu ya, kembali modalnya ya. Sekarang ini untungnya kita. Jadi yang dibagi itu labanya ya. Berapa persen, berapa persen? 70-30% ya. Pengelola 70% misalnya. Bebas, sesuai dengan kesepakatan. Pengelola ini 70% karena kamu perjuangannya berat. 70% kamu 700 ribu. Ini saya sebagai pemodal 30 ribu. Kok 30 ribu, 300 ribu, gak masalah ya. Atau mungkin 50-50 sesuai dengan kesepakatan. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua yaitu ketika setelah dikumpulkan loh ternyata hanya 1 juta saja. Ya sudah 1 juta ini dikembalikan kepada sahibul mal. Sahibul mal dia tidak dapat keuntungan ya. Dan hakikatnya dia rugi juga karena apa namanya uang itu apa ya telah dia kelola tidak dapat keuntungan. Adapun amil juga sama-sama rugi sudah tidak apa-apa namanya. Seperti itu tidak ada laba yang dibagi karena yang dibagi adalah apa laba. Faham ikhwan ya? Ya. Ya sekarang kondisi yang keberapa? Yang ketiga yaitu rugi. Kalau rugi total ya sudah rugi total ditanggung oleh modal ya sahibul mal ya qaddarallah wa masya'a fa'al. Ya, hilang 1 juta saya. Ya. Iya, hilang. Mau menuntut apa? Ya. Kan yang dibagi adalah apa? Laba. Iya kan? Nah, kemudian sang amil juga qaddarallahu ma syaa fa'al. 5 bulan kerja enggak dapat apa-apa. Ya sudah. Ya. Jadi jangan dianggap kemudian apa namanya? Yang satu senang satu enggak sama-sama, ya. Sama-sama, iya kan? Jadi yang dibagi adalah apa? Laba. Bisa dipahami, ikhwan? Kalau ternyata tadi ya, setelah dikumpulkan ya, masih sisa 200 ribu ya sudah 200 ribu itu jangan dibagi. Itu sisa modal dikembalikan kepada ya, sahibul mal. Ini Pak, 200 ribu. Loh kok bisa 200 ribu? Modal saya kan 1 juta. Ya begitulah Pak, ketentuan syariat ya. Ini 200 ribu. Saya pun juga rugi Pak, 5 bulan ya, kerja ya. Ya. Wabillahi taufik. Kecuali dalam kondisi ya, kerugian itu adalah karena keteledoran siapa? Ya. Ini juga ada pembahasannya khusus, ya. Ada pembahasannya khusus. Namun yang saya sebutkan adalah dalam kondisi apa namanya? Dalam kondisi biasa, kondisi tidak ada hal-hal yang lain, ya. Ya. Kalau memang karena keteledoran dia ya dia harus tanggung jawab. Ya. Nah. Mudharabahnya adalah jual beli emas, emas dia jemur di depan apa namanya rumah ya hilang ya kan. Ini dia tanggung jawab dia. Ini mudharabah emas kok kamu jemur? Iya Pak, ini biar tidak berkarat loh. Ya. Alasan saja kamu namanya. Nah, ini namanya ya keteledoran dia. Bisa difahami insyaallah ikhwan ya. Ini ketentuan yang terkait dengan apa tadi? Ya. Laba ya. Pekerjaan ada ketentuan-ketentuannya ya. Kemudian masalah laba juga ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Kemudian juga permasalahan-permasalahan yang lain, masing-masing ini, lima perkara ini ada ketentuan-ketentuannya yang harus diperhatikan. Sehingga harus bagi kita ini ketika akan melakukan akad mudharabah harus mengerti ketentuan-ketentuannya. Ya. Terkait dengan masalah tadi, ya, modal, bagaimana terkait dengan modal. Yang kedua terkait dengan masalah apa namanya amal, pekerjaan, ya, bidang usahanya. Kemudian terkait dengan masalah ribah, keuntungannya. Kemudian terkait dengan pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu sahibul mal, pemilik harta, modal, dan juga apa namanya sebagai amil mudharib, ketentuan-ketentuannya bagaimana. Ya. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan masalah akadnya. Ya. Tidak lain ketentuan-ketentuan itu, tidak lain ketentuan-ketentuan itu, ya, ditetapkan oleh syariat untuk menjaga agar, ya, akad-akad tersebut menjadi akad-akad yang jelas, yang tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur-unsur apa namanya yang menjadikan kedua belah pihak kemudian saling apa namanya yang mendolimi, membenci, ya, tidak lagi menjadi ikhwah yang saling bersaudara. Ya, ya, permasalahannya berat, masalah kezaliman, bukan masalah 1.000-2.000 rupiah saja. Urusannya nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla terkait dengan zulm. Fa innal zulma zulumat yaumil qiyamah, karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari apa? Kiamat. Kegelapan dalam kehidupannya, kegelapan dalam alam barzakh, kegelapan nanti di hadapan Allah. Karena Allah akan bertanya terkait dengan harta, min aina iktasabtahu? Dari mana kamu dapatkan harta itu dan kemana kamu infakkan harta itu? Nah. Taib. Ini terkait dengan masalah apa namanya mudharabah. Belum masuk kepada masalah bank. Agar kita paham dulu hakikat dari apa mudharabah. Nah, sekarang kenyataan yang ada, orang yang datang ke bank melakukan mudharabah, kira-kira ngerti ketentuan-ketentuannya atau enggak? Enggak kan? Cuma titip uang saja, entah itu namanya apa namanya deposito, ya kan? Ada istilah tersendiri di bank, atau mungkin apa istilahnya, jadi dikumpulkan pihak bank itu punya duit, ya, satu dari deposito, satu dari pinjaman-pinjaman bebas yang sewaktu-waktu si penabung bisa mengambil, atau mungkin dari saham-saham pemilik perusahaan itu, ya, ini harta-harta yang mereka miliki. Nah, yang kemudian mereka akan melakukan mudharabah, ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, kalau kita ingin sederhana melakukan mudharabah, ya, kita, ya, ya, mudah saja, ya kan, kita punya modal berapa, ya, usaha ikhwan kita, kamu usaha apa? Usaha bubur kacang hijau, ya, jelas kan, bubur kacang hijau berapa modalnya? Modalnya 1 juta, saya angkanya tidak berubah-ubah biar antum paham, ya kan, 1 juta, ya, ya. Betul, ya, 1 juta, ya, kita lihat dia masya Allah bagus, ini modal jelas 1 juta, ya, akadnya keuntungannya adalah 50-50, ya. Kemudian pekerjaannya halal tidak? Halal. Ya, kita lakukan usaha dalam tempo 1 tahun sudah. Tafadhol antum puter selama 1 tahun atau selama setengah tahun, monggo diputer. Ya, ya, dia melakukan usaha muter-muter, ya, itu saja. Ya, disepakati dia jual kacang hijau. Jangan berubah-ubah. Ya, hari ini kacang hijau, besok ketan, besok repot, ya kan. Ya. Karena saya melihat ini prospeknya di situ. Dia puter. Kalau mau ganti, ya seizin apa? Ya, ya, kalau memang akan usaha ganti, seizin. Ya. Berputar selama 6 bulan, duduk. Bagaimana pak? Ya. Ya. Alhamdulillah ini. Ya. Jadi 10 juta. Lo kok bisa? Ya. Heran dia. 1 juta jadi 10 juta. Ya itulah barokah. Ya, ya nih modal saya minta kembali 1 juta. Yang 9 juta kita bagi menjadi 2, 4,5, 4,5. Ya. Sederhana tidak? Sederhana, tidak usah pusing-pusing, tidak usah ke bank, ya, ya. Tidak usah ke bank mudharabah, ya. Pada penjual apa? Bubur, kacang, hijau. Untungnya jelas tadi berapa? 4,5 juta, ya kan? Jelas akadnya, itu kurang lebih sederhananya. Baik, sekarang kita lihat ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi pada bank-bank yang mengatasnamakan sebagai bank-bank syariah. Baik. Bismillah. dilihat dari amal yang ada pada bank-bank syariah. Ya. Sesungguhnya bank-bank syariah itu, ya, kita lihat tidak memiliki amaliyah yang jelas. Usaha yang jelas itu tidak ada. Nah. Iya, tidak ada usaha nyata secara umum. Kalaupun ada, ya coba dilihat apa usaha yang ada. Oh, kita punya usaha, amal usaha jelas apa? Murabahah. Ketemunya apa tadi? Murabahah. Oh, murabahah. Ya, ya. Ya. Jadi uang saya yang saya depositokan itu, ya, atau uang Anda yang kita Anda depositokan itu, ya saya amalkan, saya punya amalan. Anda kan sebagai sahibul mal yang mendepositukan uang dengan akad apa? Mudharabah. Amalan kami pihak bank jelas apa? Murabahah. Oh, iya, ada ya murabahah. Iya, syar'i ini. Nah, cek lagi murabahahnya benar enggak tadi itu? Benar enggak? Enggak benar, murabahahnya kayak gitu tadi. Oh, murabahah. Iya. Berarti ketemunya apa tadi? Diusahakan dalam bentuk pinjam meminjam, riba lagi. Ya. Nah. Taib. Kemudian, ya. Tinjauan yang lain, coba kita lihat. Ya. Saya tanya kepada antum. Ya. Orang-orang yang mendepositokan uang ini, ya, itu mesti dapat keuntungan atau tidak? Hah? Dapat. Siapa yang menjawab ini? Ya. Oh ya, tapi antum anu ya, tahu ya, semuanya dapat ya. Ya. Hampir semuanya dapat. Tidak ada orang yang mau menitipkan kemudian tidak jelas ada hasilnya. Ya, ya. Ya. Biasanya ada. Yakni pihak bank memang sudah punya komitmen untuk memberikan apa? Apa? Faedah tadi. Bagi hasil. Sudah punya komitmen bagi hasil. Jadi punya komitmen. Jadi mesti ada. Dan setiap bulan kalau dicek mesti ada. Atau setiap mesti ada. Walaupun besar kecilnya apa? Ya, naik turun. Ya, pihak bank kalau ditanya, "Lo kok bisa naik turun, Pak?" Ya, memang keuntungan kita naik turun. Oh, ya, ya memang seperti itu, betul. Namanya mudharabah itu nominalnya naik turun. Ya. Tapi kan persentasenya tetap, Pak. Oh, iya, iya, iya. Jadi seakan-akan apa? Ya. Seakan-akan syar'i. Ya. Tapi kenapa saya tanyakan ini? Ya. Setiap orang yang meminjam uang itu atau menitipkan uang itu mesti dapat, ya, mesti dapat bagi hasil, bagi hasil, bagi hasil. Dan orang yang mendapatkan bagi hasil itu, ya, merasa aman-aman saja, tenang-tenang saja, karena menganggap pihak bank, ya, memang punya amal apa? Usaha. Sekarang kita kembalikan kepada ketentuan yang sudah kita bahas tadi. Yang namanya bagi hasil itu kapan? Kalau ada apa namanya? Laba, kan demikian. Dan kalau memang modal itu digunakan dan diamalkan. Jadi sebenarnya pihak bank ini melakukan akad mudharabah dengan banyak pihak. Saya dengan kamu, A, B, C, D, E, sampai Z, sampai balik A lagi, sampai apa? Z lagi, tidak habis-habis. Artinya kepada masing-masing pihak itu dia melakukan akad apa? Mudharabah. Dengan bahasa dia itu. Berarti dia punya tanggung jawab untuk memutar modal si A, modal si B, modal si C, dan seterusnya. Kemudian dia menghitungnya untuk dinilai, dilihat ada untungnya atau tidak. Kalau ada untungnya baru dia, Pak, dibagikan demikian ya. Namun kenyataannya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Ya. Kenyataan yang ada, modal-modal yang masuk ini, modal-modal yang masuk ini dari para deposit ini, ya, yang memberikan apa, menitipkan uang, ini jumlahnya lebih besar yang masuk daripada yang diputer untuk usaha. Misalnya masuk 5 miliar. Ternyata yang dia usahakan dengan istilah murabahah atau yang lain itu hanya misalnya 3 miliar. Ini kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada. Kenapa? Karena memang tidak punya amal yang jelas. Jadi harta yang dimudharabahkan ini adalah berapa? 5 miliar, ya. Yang diamalkan ternyata hanya berapa? 3 miliar. Namun prakteknya semua ini dapat tidak? Dapat. Berarti ada di antara mereka, ya, yang mendapatkan keuntungan dalam keadaan harta mereka tidak dia apa? Diputar, tidak dipakai. Harta siapa itu? Atas dasar apa dia kemudian mengambil apa? Ya. Keuntungan. Bisa difahami tidak, ikhwan? Gampangannya seperti ini. Mudahnya seperti ini. Saya punya uang 5 juta. Ya. Saya titipkan kepada satu penjual apa? Tadi bubur kacang hijau. Yang satu penjual apa namanya? Gorengan. Yang satu ya, penjual martabak, sudah 3 saja, jangan banyak-banyak. Ya, 3. Nah. Kan demikian, 3. Nah. Kemudian penjual ini ya, penjual apa namanya? Ya. Bubur kacang hijau ini sakit, ya kan, sakit, ya kan. Sehingga tidak bisa muter apa namanya? Ya. Baik. Tidak bisa muter uang tadi. Nah, ya. Berarti uang saya tidak diputer sama dia. Ya atau tidak? Karena sakit. Ya. Nah. Tidak diputer. Berarti saya tidak mendapatkan apa? Keuntungan, karena uangnya ada diputer. Ya. Yang kedua, ya, ya, penjual gorengan tadi, dia puter dan punya keuntungan, ada laba. Ya, berarti laba itu saya dapat dibagi, saya bagi dengan dia. Ya atau tidak? Yang ketiga, ya, rugi total. Ya, ya sudah modal tidak apa? Kembali dia juga rugi dengan pekerjaannya, ya, sama-sama rugi. Ya, intinya kalau modal tidak diputer ya saya tidak berhak untuk mendapatkan apa, keuntungan. Nah ini kenyataan yang ada pada bank-bank itu, ya, banyak harta-harta yang kemudian apa, ya, mengendap. Karena amalan mereka hanya itu tadi, murabahah, murabahah, murabahah. Seberapa banyak orang yang butuh uang itu. Intinya, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ini juga dipermasalahkan. Dari sisi amal pekerjaan tadi, ada yang tidak jelas, ada yang mustabihat, ada yang jelas-jelas itu tadi haram, murabahah. Dari sisi laba yang dibagi, ya, orang-orang yang hartanya tidak diputer juga dia apa? Dikasih keuntungan. Dari ini loh yang hartanya diputer, oh, berarti mendolimi orang yang hartanya dia diputer. Dan dia mengambil dan mencoreng, ya, keluarga, ya, majikannya. Dendanya adalah memberikan 100 ekor kambing. 100 ekor kambing, ya. Nah, selesai sudah. Nah, ini diantara yang diputuskan. Setelah diputuskan itu sudah, kambing sudah dikasihkan, sudah selesai urusan, sulh. Ini kan muamalah. Kemudian terjadi pembicaraan di tengah-tengah mereka. Oh, tidak seperti itu. Tidak seperti ini sepertinya hukumnya. Seharusnya ini wanita ini dirajam ini. Pemuda ini dicambuk. Baik. Coba tanyakan kepada Rasulullah alaihi wasallam. Datanglah, ya, delegasi kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini kejadian, ya, terjadi jauh tentunya, ya. Sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan beliau pun memberikan keputusan sesuai dengan hukum syariat. Ya. Hukuman cambuk bagi, ya, pemuda ini, ya. Dan juga diantara yang beliau putuskan adalah wajib bagi sang majikan itu untuk mengembalikan berapa? 100 ekor kambing yang telah diberikan oleh sang pemuda. Ya. Walaupun dengan persetujuan, namanya sulh, persetujuan, ya, saling ridha, saling rela, sudah saling memaafkan. Tetapi ini muamalah yang tidak sesuai dengan syariat, muamalah yang tidak diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka muamalah tadi mardudah, tertolak, dikembalikan. Ya. Wabillahi taufik. Nah, kalau kita ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah tidak teliti dalam bab ini, dalam bab muamalah, tidak peduli sudahlah. Ya. Yang penting akadnya mudharabah namanya. Yang penting akadnya apa? Murabahah atau akad-akad yang lain. Ya. Nah, maka akan masuk kepada kita, ya, harta-harta yang haram. Ya. Yang seharusnya kita kembalikan kepada orang-orang yang memiliki hak itu tadi. Kepada siapa kita akan mengembalikan? Ya. Ya. Sebagiannya adalah keuntungan saudara kita yang harta kita tidak diputer tadi, kita dapat keuntungan dari situ. Ya. Sebagiannya adalah apa namanya? Ternyata dari asuransi, ya, yang pihak bank mengasuransikan apa namanya? Harta-harta itu. Ya. Sebagiannya adalah dari riba. Yang jelas-jelas riba, ya. Nah, dan seterusnya dari banyak penjuru. Sebagiannya adalah kezaliman dari para pengusaha-pengusaha kecil, ya, yang kebakaran kios-kiosnya kemudian dipaksa untuk mengembalikan apa modal-modal itu. Sudah dari banyak sisi ini. Ya. Atas dasar apa kemudian kita akan mengambil? Nah, ya, keuntungan-keuntungan tadi, ya, bagi hasil tadi, ya, dan bagi pihak bank syariah untuk introspeksi dalam bab ini, pelajari baik-baik kalau memang akan apa namanya, ya, mengadakan usaha-usaha itu, dan sangat mustahil dan sangat-sangat berat untuk dia betul-betul bisa menjalankan roda mudharabah ketika uang itu terus banyak, terus masuk, numpuk, ya atau tidak? Numpuk banyak, terus untuk apa? Itu yang terjadi nanti. Ya. Yang terjadi seperti itu. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Dan hendaknya kita jangan melihat nominal yang kita dapatkan, namun akibat yang berat yang akan kita rasakan di dunia dan juga di akhirat. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah melihat, ya, dalam perjalanan beliau dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dan juga malaikat Mikail. Ya. Qila dikatakan itu dalam ru'yah, yakni dalam mimpi beliau, atau itu dalam perjalanan Isra. Ya. Ala kulli hal, Nabi melihat ada seorang yang berenang di air darah, disiksa di sungai darah, ya, ahlun nar. Kemudian di pinggir sungai ini ada orang yang membawa batu di pinggir sungai. Orang yang di tengah ini kepayahan, tersiksa, dan dia berusaha untuk, ya, minggir ke tepi sungai. Namun begitu mendekat tepi sungai, dilempar dengan apa? Api, batu tadi, kembali lagi ke tengah. Demikian berbolak-balik. Di akhir kisah, ya, Nabi bertanya kepada dua malaikat itu dan dijawab bahwasanya dia adalah orang yang melakukan riba, memakan riba. Azab yang pedih. Dan riba itu, ya, dosa besar, kecil atau banyak. Ya. Kecil atau banyak, riba adalah riba. Kemudian akibat buruk yang lain adalah, ya, dikhawatirkannya, ya, doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda tentang, ya, seorang yang diliputi dengan perkara-perkara yang haram. Tsumma dzakara rajul yutilu safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Wa mat'amuhu haram. ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Disebutkan tentang seorang yang melakukan perjalanan safar yang panjang, dan safar adalah salah satu, ya, asbab, ya, dikabulkannya doa. yutilu safar ash'atha akbaro, rambutnya kusut masai berdebu. Yamuddu yadaih, mengangkat kedua tangannya, dan mengangkat kedua tangan juga sebab dikabulkannya apa? Doa. Kemudian memanggil nama Allah, tawassul dengan nama Allah. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, ini tawassul dengan nama Allah, juga sebab dikabulkannya apa? Doa. Kemudian mengulang-ulang, memanggil-manggil Allah, ilhah, meminta dengan sungguh-sungguh. Berapa sebab-sebab dikabulkannya doa ini? Ya. Safar, kondisi tubuh yang demikian membutuhkan, mengangkat kedua tangan, ya, bertawassul dengan nama Allah, memanggil-manggil Allah. Ya. Tetapi dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, wa mat'amuhu haram, apa yang dia makan itu haram, wa mashrabuhu haram, yang dia minum juga haram. Ya. Baik. Fa anna yustajabulah. Lalu bagaimana akan dikabulkan doa itu untuknya? Iya. Belum lagi ma'asyiral muslimin, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kita memberikan, ya, apa yang kita dapatkan itu untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, ya, untuk istri kita. Yang kita harapkan adalah barokah minallah azza wajalla, ya, keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan banyaknya apa yang kita dapatkan. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah berkailah, ya, apa yang kau berikan kepadaku, ya. Wabarik li fi ma'atoit, ya. Namun kemudian kita tidak menemukan sebab-sebabnya, ya. Tentu yang seperti ini ikhwatil kiram menjadi, ya, bahan bagi kita untuk merenung, ya. Bahan bagi kita untuk kemudian introspeksi diri-diri kita. Dan insyaallah ta'ala kita termasuk semoga yang diselamatkan oleh Allah azza wa jal, ya, dari perkara-perkara yang seperti ini. Dan seandainya kita mendapatkan fawaid, faedah yang kita ketahui, ya, coba kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, ya, sedikit dari apa yang telah kita bahas tadi terkait dengan muamalah yang ada pada bunuk ar-ribawiyah, bank-bank ribawi yang sesungguhnya itu ada, meskipun dengan menggunakan nama atau label bank syariah. Namun banyak perkara yang harus dikoreksi, banyak perkara yang harus diperbaiki, ya. Dan juga bagi mereka yang masih bergelut dalam apa dunia ini, ya, kalau memang bisa merubah, alhamdulillah rubah. Bukan hanya satu bagian saja, semua bagian. Coba perhatikan, ya. Ya. Belum lagi pembahasan-pembahasan yang lain, ya. Ya. Ikhtilatnya, tabarrujnya dan seterusnya menjadi sebuah PR yang sangat besar bagi para pelaku usaha keuangan yang seperti itu, ya. Semoga Allah azza wajalla memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan seluruh kaum muslimin. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun pertanyaan, ya, insyaallah, ya, kita akan jawab bersama dengan apa, ya, majelis kita yang akan kita buka nanti pada malam hari insyaallah.